dikit dong. Dikit dong, dikit. Ke depan enggak enak. Oh, ini. Chandra. Kita akan menggunakan rekaman. Buku wajibnya adalah buku Dick and Carrie, ya Bapak dan Ibu ya. Buku ini Bapak dan Ibu, buku ini ada di perpustakaan UPH Karawaci. Di UPH Karawaci ada dua edisi lama, ya Bapak dan Ibu. Ini Ibu menggunakan yang edisi baru. Jadi nanti silakan kalau Bapak ingin memperbanyak silakan, kalau ingin membeli juga silakan dijual melalui Amazon, ya. Ya, tapi mungkin harganya lebih 1,2. Kalau dirupiahkan jadi 1,2 juta. Jadi tapi silakan kalau ingin memperbanyak. Ibu akan tinggalkan buku ini. Nanti sudah terpilih ketua kelas mungkin ya. Sudah, nanti silakan berdiskusi dengan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Nanti silakan berdiskusi dengan ketua kelas yang ada di sebelah ya. Ini adalah buku wajib Bapak dan Ibu. Jadi dalam satu semester kita akan bahas, kita akan menggali apa yang ditulis di dalam semester kan berbahaya ya mahasiswa ibu ini ya. Penuh sekali ya sebenarnya. Ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sedikit sekali buku wajibnya ya. Kadang kita 3 SKS ya. Ya 3 SKS ya, hanya ini satu. Oke Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ketika Anda nanti misalnya melihat teman-teman Bapak, rekan Bapak, saudara-saudara Bapak yang sedang menuntut ilmu di tempat yang lain, misalnya di sekolah Ahmad Jaya, kemudian di UPI, kemudian di sekolah UPI dan sebagainya, mungkin magangnya sama ya, teman-teman UPI yang sama ya Bapak dan Ibu ya. Nah buku ini sebetulnya dipakai dari sejak S1 ketika kita belajar tentang desain pembelajaran menggunakannya di Dick and Carrie ini. S2 sama Dick and Carrie. S3 yang sedang belajar S3 di UNJ jurusan PPT sama manajemen pendidikan sama, dia belajar apa? Ya Dick and Carrie saja. S1 ini buku ya. Jadi di Indonesia lagi tren selalu menggunakan Dick and Carrie ya. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau kita nanti melihat beberapa apa namanya contoh yang ada di dalam Dick and Carrie, walaupun di sini lebih sebetulnya buku ini ditujukan untuk pembelajaran, tetapi contoh-contohnya itu lebih banyak kepada dunia pelatihan ya. Contohnya studi kasus yang ada di sini adalah studi kasus yang berhubungan dengan penjaga malam, gitu ya. Justru contoh-contoh itu tidak ada yang di dalam pendidikan, ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nanti berdasarkan teori yang disampaikan oleh IKI, kita akan coba untuk menarik, kemudian kita akan menerapkannya di dalam dunia pendidikan. Ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, di dalam Dick and Carrie ini ada serangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum membuat lesson plan. Ya Bapak dan Ibu. Kegiatan ini kegiatan yang sistematik, ya artinya harus melalui tahap-tahapan tertentu. Ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, metode yang akan kita gunakan di dalam perkuliahan ini, kita akan ada metode presentasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa, kemudian juga disertai dengan bagaimana penerapan yang akan dilakukan penerapan berdasarkan teori dari Dick and Carey, ya Bapak dan Ibu. Di dalam Dick and Carey ada 12 bab, Bapak dan Ibu. Ada 12 bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan. Ya, pendahuluan itu adalah yang ini akan dibawakan oleh Ibu, yaitu pertahanan. Dan mulai bab yang kedua sampai dengan bab yang terakhir, Bapak dan Ibu yang akan mempersembahkannya. Ya. Bapak dan Ibu, di sini kita akan melihat bagaimana proses perkuliahannya. Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama tadi sudah disampaikan, yaitu presentasi. Kemudian setelah itu kita akan mencoba bagaimana menerapkan teori Dick and Carey di dalam suatu pembelajaran. Kemudian metode yang kedua, kegiatan yang lain adalah kita akan mengumpulkan beberapa tugas yang berhubungan dengan desain pembelajaran, ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan ada penilaian. Di sini ada penilaian, jadi ada tiga. Yang pertama adalah tugas-tugas, bobotnya adalah 30%, ya Bapak dan Ibu, ya. Di sini kalau kita lihat tugas ini 30%, ya Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat, kalau pengalaman, tugas-tugas itu mudah-mudahan bisa membantu nilai Bapak dan Ibu, ya, mudah-mudahan, ya. Kalau kemudian yang kedua adalah UTS. UTS bobotnya adalah 30%, ya. Bapak dan Ibu, di dalam UTS ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. UTS ini tidak tes tertulis, hanya dalam bentuk papernya saja, ya. Sedangkan tes tertulisnya akan ada di UAS, ujian akhir semester, yang bobotnya 40%, ya Bapak. Nah, mungkin kita akan bahas dulu syarat-syarat ini, syarat umum agar dapat berhasil, ya. Jadi sama saja, mungkin pertama harus ada presentasi bahan perkuliahan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu akan mempresentasikan dari Dick and Carey, Ibu minta apa yang dituliskan di dalam Dick and Carey, apa yang dituliskan itu yang dipresentasikan. Jadi minimal konsep yang ditulis oleh Dick and Carey kita mengerti, mulai dari pertama sampai dengan studi kasus yang ada di belakang. Bisa mengerti ya Bapak dan Ibu? Jadi minimal apa yang ditulis di sini dipresentasikan. Ya. Setelah itu Bapak dan Ibu boleh mengembangkan dalam dunia pendidikan. Ya Bapak dan Ibu. Ya. Supaya ketika Bapak dan Ibu mengembangkan, tentu saja Ibu harapkan bisa benar-benar, ya. Yang Ibu harapkan adalah benar sesuai dengan teorinya. Tetapi kadang-kadang ketika Bapak dan Ibu menerapkannya berbeda dengan teori yang ditulis di dalam Dick and Carey. Jadi Ibu harapkan Bapak dan Ibu harus wajib, ya, wajib mempresentasikan apa yang ditulis di dalam Dick and Carey. Kemudian selanjutnya baru pengembangannya, ya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu di dalam presentasi, tentu saja Bapak dan Ibu boleh media, ya. Medianya boleh dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk poster, silahkan. Bapak dan Ibu tentu saja nanti pada dalam tugas, dalam apa namanya, ujian akhir semester, PowerPoint Bapak dan Ibu tentu saja berguna bagi teman-teman yang lain. Oleh karena itu nanti setiap presentasi mungkin kita buat folder atau bagaimana, bisa diakses oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian bahan presentasi pun diingatkan kembali. Ya. Ini adalah untuk presentasi ya Bapak dan Ibu, ya. Kemudian untuk yang kedua adalah mengumpulkan tugas ke satu dan tugas yang kedua, gitu ya. Tentu saja tadi kalau tugas satu tidak dikumpulkan ya, Anda Bapak dan Ibu tidak memiliki nilai yang 30% itu ya. Jadi hak wajibnya kalau 0 dan 30% itu sangat banyak. Ya Bapak. Kemudian yang ketiga mengumpulkan UTS, kemudian mengikuti ujian akhir semester. Ujian akhir semester di sini baru berbentuk ujian tertulis. Kemudian kalau syarat umumnya rata-rata dari ketiga penilaian ini harus lebih besar dari asuhan atau pedoman penilaian yang ditetapkan oleh UTH. Kemudian menurut kami kita pakai acuan yang baru atau C? C masih boleh. C plus konsep. C plus bisa ya. Itu 65. Tepat ya. Ini ya. Ya mudah-mudahan ya bisa malah 65 ya sekarang ya. 60 berarti enggak lulus ya. Oke Bapak Dani. Sekarang kita akan lanjutkan sebentar Bapak dan Ibu. Bagaimana rencana perkuliahan ini ya Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, untuk semester ini kita hanya punya 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan sudah termasuk UTS dan ujian akhir semester. Ya Bapak dan Ibu, hari ini adalah penyampaian bab yang ke-1. Nanti yang kedua adalah bab yang kedua. Tadi dikatakan ini mulai ada presentasi. Ya Bapak dan Ibu. Yang ditayangkan oleh Ibu ada di desktop ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti di sini ada bab kedua, kita punya sampai dengan bab yang ke-12 Bapak dan Ibu ya. Kita bab yang kedua mulai presentasi, presentasi dari buku materi akan dilakukan oleh kelompok yang satu. Sedangkan presentasi bab yang ketiga akan dipresentasikan oleh kelompok yang kedua. Terus selanjutnya jadi bab yang bab yang keempat akan dipresentasikan oleh kelompok yang jadi hubungannya adalah yang mempresentasikan itu sama dengan kelompok nama kelompok di tengah satu ya. Saya mengerti jadi kelompok dua persentase ya ketika jadi kadang-kadang sudah sedikit berjalan begitu banyaknya tugasin dari pelajaran mata kuliah A, B, C, lupa ya. Jadi bukan kelompok satu maksud dari bab satu ya. Jadi kelompok satu, dua ya, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan membentuk nanti ada 11 kelompok ya Bapak dan Ibu. Karena kita punya 12 bab. Ya, 11 kelompok. Tadi kalau nggak salah tadi udah sibuk membagi kelompok ya? Iya. Memang ya memang kalau yang hari pertama itu hanya pembagian kelompok habis waktunya ya. Oke. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, ini akan sedikit berbeda dengan jadwal yang diberikan ya Bapak dan Ibu. Tadi penilaian ada 3. Ada bentuk tugas, kemudian ada UTS, ada UAS ya Bapak dan Ibu. Ibu mengajar sejak tahun 2007 ya Bapak dan Ibu ya. Ibu selalu mengamati ya, karena Ibu juga pernah jadi mahasiswa ya. Bapak dan Ibu kuliahnya hanya hari Sabtu. Senin sampai Jumat sibuk mengajar, sibuk kegiatan lain ya. Jadi mulai sekarang nanti malam tidurlah yang nyenyak. 2 tahun. Tanya itu aja. Tapi selanjutnya terserah Bapak, maksudnya ya. Atau tidak, terserah Bapak ya. Jadi ini Bapak dan Ibu kalau berhubungan dengan Tuareg, ini Bapak dan Ibu. Kayak kemarin semester yang lalu, UASnya dalam bentuk tasbih, Ibu kasihannya merasa wah, kalau Ibu melakukan, Ibu refleksikan untuk diri sendiri, mungkin Ibu juga tidak sanggup. Satu hari ujiannya 4. Kan hanya ada 4 mata kuliah ya. Satu mata kuliah, nah ini punyanya Pak Markus ya. Nanti tadi filsafat kalau nggak salah pasti ada beberapa buku ya, nggak satu ya, Ibu satu ya. Nanti pas Jumatnya Anda menumpukan buku atau dipelajari atau enggak ya. Ya setidak-tidaknya pokoknya. Ya, itu yang tidak terlihat oleh Ibu ya, tapi yang terlihat adalah Bapak dan Ibu menulis dari jam 8 pagi sampai jam 5. Bayangkan ya, menulis kan semuanya, menulis kan? Karena kita udah lama gak nulis ya. Lebih banyak mengetik, maksud Ibu ya. Wah, pasti kumpul jawabannya. Oleh karena itu, Ibu merubah jadwalnya ya Bapak dan Ibu. Ya. Bapak dan Ibu, jadi untuk UTS, ya, UTS sebetulnya bukan tanggal 28 Februari. Ya. Tapi Ibu ambil tanggal 28 Februari. Jadi ini tidak terlalu repot karena dalam bentuk paper. Jadi bukan ujian tertulis. Ya, bukan ujian tertulis. Nah, sedangkan UAS Bapak dan Ibu akan diadakan pada tanggal 11 April. Ya. 11 April Bapak dan Ibu. Ya. Nah, karena nih ujian akhir semesternya tanggal 11 April, berarti materinya hanya bab 1 sampai dengan bab 9 saja. Ya, Bapak. Ya, Bapak dan Ibu, kita akan kembali lagi ke tugasnya ya Bapak dan Ibu. Di sini ada tugas yang ke-1. Ya, tugas 1 di situ ada tugas 1. Jadi tugas 1 ini akan dikumpulkan pada tanggal 31 Januari. Tugas 1 ya. Tugas 1 terus ini paper yang UTS ini akan dikumpulkan 28 Februari. Ya, ingat aja akhir bulan, kumpul. Ya. Paper UTS. Tugas kedua, akhir bulan juga, ya 28 Maret. Ya, ingat aja ya, punya akhir bulan. Jadi punya waktu 1 bulan untuk mempersiapkan ya. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester tadi 11 April ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, penutupan di sini tanggal 9 Mei kita akan mengkritisi lesson plan. Ya. Berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dan selama satu semester ini. Jadi sebetulnya tujuan kita tuh belajar apa ini? Ini untuk mendesain pembelajaran, hanya membuat lesson plan. Membuat lesson plan ya, belajarnya satu semester ya. Sudah pernah buat lesson plan? Nah, sekarang siapa yang pernah menjadi guru atau yang sedang berprofesi sebagai guru? Guru. Oke, terima kasih. Jadi yang belum pernah menjadi guru hanya ada satu. Oh, ada berapa? 1, 2, 3. Hanya bertiga ya? Hanya tiga ya? Belum pernah ya? Tidak apa. Apa? Tenang aja ya. Bapak, waktu dulu S2, S3, itu belum pernah jadi guru. Jadi jangan khawatir ya, pasti bisa mengikuti ya. Karena adik bapak dan ibu-ibu ini yang bertiga ini masih merasa pelayan apa ya, belum ya? Atau sudah? Belum, sudah, belum. Berarti ini sebagian besar adalah profesinya sebagai guru ya. Nah, kalau boleh ibu tahu nih ya, kalau profesi motivasi apa? Kita karena ini masih mengajar dan dunia pendidikan, tugas-tugasnya kita akan membuat desain pembelajaran, tidak ada desain pelatihan ya. Kalau kamu tahu tahun kemarin memang ada yang desain pelatihan ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi desain pembelajaran aja ya. Oke Bapak dan Ibu, nah, kalau boleh tahu siapa yang S1-nya dalam dunia pendidikan? Semuanya S1-nya pendidikan? Wah, banyak sekali ya, coba lihat. Wow, terima kasih. Nah, ternyata sepertinya nggak usah ikut mata kuliah ini ya. Udah S1-nya pendidikan, kemudian mengajar. Udah selalu bikin lesson plan. Kayaknya sudah ahli ya. Kalau ditanya selalu lupa. Selalu lupa ya. Selalu lupa ya. Oke ya Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu, jadi kembali di rencana kita pada tujuannya adalah untuk membuat lesson plan. Lesson plan yang bagaimana ya, sesuai dengan. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Iya. Kalau waktu pengumpulan tugas berhalangan hadir, mengumpulkannya bagaimana? Oh, iya. Pertanyaannya baik ya. Kalau tugas, salah satu tugas ya, di sini. Di rubrik ini misalnya ada tugas ke satu ya, ibu sudah siapkan semuanya ya, Bapak dan Ibu, ibu sudah siapkan tugas satu apa, tugas kedua apa, sampai tugas UTS itu sudah ada ya. Tapi supaya tidak stres, ibu masukkan ke sininya tugas satu saja dulu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini ada beberapa petunjuk. Salah satu petunjuknya adalah begini. Penilaian, ada pengurangan nilai 10% setiap minggunya apabila mengumpulkan tugas melewati tanggal yang ditetapkan. Jadi apabila memang berhalangan, bisa dititipkan saja kepada teman. Atau sebelumnya ya? Iya. Ya. Nah, boleh diingat. Kenapa? Di sini ada pertanyaannya, bisa dijawab dari sini. Teknik pengumpulan tugas. Dikumpulkan paling lambat tanggal 31 menggunakan format yang telah diberikan. Untuk data yang berwarna biru dikumpulkan melalui email. Oh, hanya data yang berwarna biru. Di sini ada data-data yang berwarna biru. Warnanya biru enggak ya? Biru. Biru ya? Oh, jadi ibu juga. Jadi enggak. Ini biru ya? Di sini ada warna biru, di ini di email. Sedangkan data ini ada yang hitam ya? Ada berubah warna ya? Kalau yang berubah warna berarti bukan lewat email. Jadi di sini untuk data yang berwarna hitam, bukti pengisian angket sesuai dengan jumlah responden dan analisa data dikumpulkan dalam bentuk hard copy. Mudah-mudahan jelas apa yang ibu sampaikan ya Bapak. Jadi ada bagian yang diemailkan, ada yang tidak. Mengapa ada yang perlu diemailkan? Karena nanti di ujian akhir semester ibu perlu indikator teori yang berhubungan dengan lesson yang akan dikembangkan ke bapak. Jadi ibu harus TikTok ya. Jawabnya? Ada lagi yang ingin ditanyakan bapak dan ibu? NIM-nya belum tahu ya? Iya, NIM-nya belum tahu. Nah, Bapak dan Ibu, karena NIM-nya belum tahu di sini, tulis satu, tugas satu, batch-nya berapa? Kita punya yang 34B, gitu, Bapak dan Ibu. Kemudian nomor absen aja kita boleh pakai nomor absen. Nama sengaja Ibu NIM-nya terakhir. Kadang-kadang NIM-nya suka berubah. Saya suka. Ya. Nomor absennya yang ada di sini nanti Ibu akan bacakan, ya Bapak dan Ibu. Gitu ya? Ya, sekalian nanti boleh terus. Ya. Mbak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Ya, silakan. Aksa kan mau pulang Februari untuk paper ya? Iya, betul. Berarti boleh ditunggu. Boleh. Ya. Tapi kalau ujian akhir semester nggak bisa nitip ya. Tapi kalau kita nanti ujian akhir semester, kalau Bapak dan Ibu berhalangan, tentu saja akan ada, biasanya boleh, apa namanya, susulan, tetap ada pemotongan berapa? 10% ya, biasalah aturan kelas begitu ya, dulu ya kita waktu sekolah menerangkan ke guru, ke anak-anak kita ya. Begitu Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak usah tegang ya, namanya juga belajar ya, tegang mah susah ya, masuknya gampang kok, ya gampang ya. Jumlah anggota kelompok boleh 4 orang boleh? Boleh. Kita punya mahasiswanya ada berapa di sini? 30 orang. 30 ya? Yang hadir. Nah, ada kabar 2 tidak jadi. Tidak. 1 orang. Berarti 31 ya. 31. Jadi, boleh pakai kelompok yang tadi kelasnya Pak Budi. Oh, silakan. Boleh silakan. Tetapi mungkin di sini ada teman-teman yang dari teman-teman lain yang masih mengikuti mata kuliah. Dari angkatan sebelum. Sudah masuk hari ini. Sudah ya. Hanya ada satu. Ada yang tuh satu lagi belum datang. Satu lagi belum datang. Oh, nanti sudah di namanya sudah ada. Nanti coba Ibu bacakan ya, sudah tercatat atau tidak ya. Ya, sekarang Ibu perkenalan boleh ya? Kayak kita absennya ya. Ini sudah pada kenal ya? Sebagian ya. Wajah, kenal wajah. Agnes Darmi. Tidak ada. Andreas Sikit. Astriani Kinti. Enggak masuk. Oh, enggak masuk. Chandra Kurniawan. Kristina Wulandari. Kemudian Ibu hafal ya? Edward. Ibu hafal. Ganda. Iwan Setia. Jessica. Oh, Ibu juga tahu ya, Jessica. Okay. Junaidi. Oh, tidak hadir. Absen. Oh, Kama. Ibu juga tahu ya. Horizon. Oh, iya, Ibu juga tahu. Kita ada juga ya yang sudah hafal ya. Horizon, Kama, Albert. Ini kenapa Ibu tahu? Karena kenal sama Ibu? Enggak. Pulangnya Ibu ya, kita pulang ya sama-sama. Jangan bosan ya. Ini S1-nya, dosennya. Ya, kan Ibu pernah mengajar dosen ya. Kantika. Liana. Lucia. Juga ya. Marco. Oh ya. Kok satu kelompok ini ya? Aduh. Ibu senang ya. Mudah-mudahan punya semangat S2 ya. Marini. Tidak ada Marini. Martin. Martinus. Oh, tadi. Iya. Itu Martin atau Martinus? Saya Martinus, tapi bisa ngomong Martin. Oh iya. Ini berarti Martinus. Iya. Rin. Ya, saya Martinus. Martin bin Sartua. Oh, kau ya itu tahu tuh. Martin Martinus ya. Karena nama panjang itu Martina. Oh. Ya, Megasari. Oh ya. Meke. Melati. Aduh, terlalu cepat bacanya. Octavia. Oh, ini. Rahel. Oh ya, oke. Ratu Soraya. Oh. Rifka. Rusmawati. Oh iya. Samuel. Sinta. Sinta. Oh, ada. Oh iya. Suryanto. Taruni Margareta. Oh iya, nanti ya. Woro. Oke. Ari Kurniawan. Iya. Iya, ya, apa sih lupa aja. Iya, bahasa itu tahu ya, iya, tapi kalau bahasa yang baca ini apa? Iya. Berarti ada yang belum di absen ya? Sudah ya, belum ya? Dua lagi ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi ke mana nih? Ke yang pertama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, seorang guru pernah membuat lesson plan. Tahu ya Bapak dan Ibu? Ya, baik. Membuat lesson plan. Sudah berapa tahun Bapak mengajar? 2001. Sekarang 2014, berarti 13 ya. 13 kali 2 berapa nak? 26. 26 kali 18 pertemuan berapa? Berarti begitu banyak resepnya yang sudah Bapak buat ya. Wah. Berarti ini kayaknya mata kuliah ini kayaknya sembari ya. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, pernah bikin lesson plan? Pernah ya? Kalau bikin lesson plan, ada apa yang nah, ngisi ya lesson plan-nya? Sekolahnya ngajar di? Ecology. Oke, Ecology. Kalau diminta untuk membuat lesson plan, terus kelas dinamis ya Bapak dan Ibu, tergantung kepada lesson plan masing-masing di sekolahnya masing-masing ya Bapak dan Ibu. Pernah bikin lesson plan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu lesson plan? Ya kira-kira lah. Itu Misalnya sebelah, anggap aja ada 11 A, B, C, D, A, B, C, D, E. Karakteristik anak kelas 11 A sama nggak Bu, Pak, dengan yang kelas 11 B? Sebetulnya rata-rata sama. Rata-rata sama, tetapi memang kemudian yang sedikit membedakan biasanya antara IPA dan IPS misalnya. Okay. Mereka agak IPA dan IPS. IPA dan IPS, Ibu. Ya, tapi Bapak membuat rasanya satu untuk kelas peralatan. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini ya. Kalau misalnya Anda diminta untuk membuat lesson plan, Anda diminta untuk membuat silabus, Anda diminta untuk membuat misalnya unit plan. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi di sini boleh silakan Bapak menggunakan kurikulum apa saja ya, boleh kurikulum nasional maupun internasional. Pertanyaan Ibu adalah apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu ini, ketika diminta untuk membuat unit plan, lesson plan, atau silabus maupun satu lagi apa tentang RPP. Ulangi ya. Apa yang dilakukan? Oh, Anda dikasih tugas di Ibu Nancy, diminta bikin silabus. Ibu Nancy diminta untuk membuat RPP. Nah, berarti begini kan? Ya tentu ambil alat tulis atau komputer ya. Itu nggak usah disebut ya Bapak dan Ibu. Ambil cemilan juga nggak usah disebut ya Bapak dan Ibu ya. Ngerti ya maksud Ibu ya? Oke. Nah, sekarang apa yang pertama kali Bapak dan Ibu cari? Standar kompetensi lulusan Bu. Standar kompetensi lulusan. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi? Summative assessment. Summative assessment. Betul. Apa lagi? Temanya. Tuh. Gak ada yang salah loh. Betul. Apa lagi? Ya. Bayangkan bagaimana pengetahuan anak-anak. Kemampuan awal siswa. Betul. Kemampuan awal siswa. SK-nya, summative assessment-nya. Betul. Apa lagi? Jumlah pertemuan. Jumlah pertemuan. Betul. Apa lagi? Ya. Ya, bakal dulu ya. Tujuan pembelajaran, betul. Enaknya kalau gurunya begitu ya, betul terus. Apa lagi? Ayo, tadi Albert. Oh, tujuan pembelajaran. Apa lagi? Ibu Nancy, Ibu dapat tugas membuat silabus dalam 1 tahun dan juga merancang lesson plan. Oh, yang dipatih tadi tujuan pembelajaran, KD, summative assessment. Ada lagi Bapak dan Ibu? SKL, so, tadi ya, tadi SKL. Apa Bapak dan Ibu? Ibu kumpulkan menjadi satu ya, tadi ada SKL, ada tujuan pembelajaran. Terlihat tadi ya? Ya kalau IB mungkin learning objective dan sebagainya, ya, bisa mengikuti ya? Dari mana Bapak peroleh SKL tersebut? Dari learning. Kurikulum pemerintah. Kurikulum dari pemerintah, ya kurikulum dari pemerintah. Dari kurikulum, dari kurikulum. Tadi tujuan pembelajaran dapatnya dari mana nih, turunannya dari mana nih? Dapat idenya tujuan pembelajaran dari atau ngarang-ngarang aja? Dari silabus. Kalau silabus dari mana? Bapak dan Ibu? Dari kurikulum. Betul ya? Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita akan membuat suatu lesson plan, nenek moyangnya adalah kurikulum. Betul Bapak dan Ibu? Oh, kan? Bapak dan Ibu, silakan lihat Bapak dan Ibu yang mengajar tentunya ya, yang tidak perlu mengajar tidak usah dulu ya, tidak usah menjawab, yang menggunakan kurikulum KTSP maupun ataupun ya 2013 sekarang sudah dibukukan ya, ya KTSP. Ada yang menggunakan KTSP? KTSP 2006. Hanya sedikit hanya. Kayaknya ini akan berhubungan dengan tugas Anda ya. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kemudian siapa yang menggunakan Cambridge? 1, 2, 3. Oke, hanya Pak. Oke ya, terima kasih. Yang menggunakan IB. Oh, ini 1, 2 tadi yang di belakang tadi. Ibu tak darah dulu ya. Oke. Sekarang Ibu tanya, apa yang dilihat pertama kali ketika kita memegang suatu kurikulum? Ini kurikulum nih, ini IB nih, PYP, MYP. Apa yang dilihat? Bagian apa yang dilihat? Apakah penutupnya? Atau fajibulnya? Nah, ngerti maksud Ibu? Pertama kalinya pertanyaan yang sama, Ibu sampaikan, apa yang pertama kali Bapak dan Ibu lihat ketika memegang suatu kurikulum, ya Kak, kurikulum 2006. Ya, Ibu ingat aja ya tadi ya, ada yang namanya Martin, ada namanya Martinus, betul ya? Martinus dulu deh, ya Martinus. Bingung ya pertanyaannya ya. Pakai kurikulum apa? KTSP. Pernah melihat kurikulum KTSP? ATSP memegang buku dari luar. Kalian salah begitu sih, betul dan kenyataan ya mas atau kok salah nggak bisa ya itu bagus pak gitu tau yang paling oke terus jadi nggak pernah ya pokoknya pakai buku aja ya. Jadi kita mengacu kepada buku dari luar. Buku dari mana pak? Singapura ya. Jadi kita pakai buku Singapura, jadi kita mengajar oh bukunya apa ini yang kita sampaikan kepada siswa kita gitu. Mungkin maksudnya apa? Nggak ada ya, standar kompetensinya. Oke. Ketika saat itu sudah tujuan, dari tujuan itulah baru dirumuskan langkah-langkah apa yang akan diambil, media-media apa aja yang akan dipakai. Terus baru kita lihat situasi anak di kelas, kira-kira keadaan anak di kelas itu menentukan nanti cara kita mengajar di kelas. Jadi yang boleh ibu ambil kesimpulannya ketika bapak melihat kurikulum, bapak melihat SK-nya dulu ya, standar kompetensinya. Terima kasih Pak Martin. Ibu nggak punya akses soalnya. Namanya masih mengawang-awang. Kalau dilihat dari KTSP yang pertama kali dilihat itu apa yang mau dicapai itu standar kompetensi, nanti itu bukan dari standar kompetensi, kompetensi dasar. Setelah kompetensi dasar dilihat baru di situ ranah guru kemudian lagi jadi kita. Oke, berarti yang dilihat SK dan SK-nya ya, oke bagus ya. Itu kenyataan betul, betul ya. Kemudian kalau nggak salah tadi ada namanya siapa ya? Rifka kalau nggak salah ya? Rifka ada. Oh iya ya, Rifka ya. Oh iya. Ya. Aku juga ada. Oh iya, Bu Esa. Oh iya, diambil lagi ya, oke. Okay. Ya, Ibu Rifka. Hah? Tadi mau menggunakan kurikulum apa? Kata SP. Kata SP. Pernah lihat buku kata SP? Belum ya? Sama, Ibu juga belum ya? Ada apa-apa. Ya. Apa-apa bagus juga ya? Oke. Okay. Ya. Boleh gini Bapak dan Ibu ya, jadi betul sekali tadi kita sebut nenek moyang daripada pembuatan RPP atau lesson plan adalah kurikulum ya. Bapak dan Ibu, yang disampaikan oleh Pak Bapak Martini juga betul ya. Tadi ada yang menganggap bahwa dari tujuan kemudian kita mencari buku-buku ya, itu juga biasanya itu yang biasanya kita lakukan pada saat dulu. Pada saat ibu harus mengajar, ibu diminta untuk mengajar misalnya matematika, yang pertama ibu lihat biasanya ibu Nancy. Ibu ditugaskan mengajar matematika matematika kelas 12. Ya, harus berstandar internasional. Tapi jangan dilupakan ya bahwa standar nasional pun harus tercapai. Apa yang dilakukan? Ke toko buku kan? Buku nasional itu bagaimana? Buku internasional Singapura itu bagaimana? Wah, jadi kanan diri kiri, ya itu yang biasa kita lakukan, ya. Bapak dan Ibu, yang biasa yang kita lakukan atau yang Ibu lakukan pada zaman dahulu itu adalah kurikulum berbasis konten. Artinya, ketika kita mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan lesson plan itu berdasarkan konten-konten apa saja, materi-materi apa saja yang harus disampaikan kepada siswa. Bapak dan Ibu, untuk zaman sekarang ini sudah tidak digunakan lagi ya Bapak dan Ibu. Untuk perguruan untuk sekolah pendidikan anak usia dini, primary, middle, SD, SMP, dan SMA, kita masih menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Ya Bapak dan Ibu. Kalau perguruan tinggi, ya itu sudah mengacu kepada learning outcomes. Ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, nanti kita akan mengembangkan lesson plan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi berarti ada dua kata kunci ya Bapak dan Ibu, yaitu kurikulum dan kompetensi ya Bapak dan Ibu. Boleh Bapak dan Ibu yang Kamang pernah lihat kurikulum kan? Pernah. Kalau menurut Kamang kurikulum itu apa? Kurikulum itu seperti yang mengarahkan kita, Bu. Jadi semuanya itu kan dari guru, walaupun sudah ada buku, sudah ada materi, tapi materi itu diarahkan oleh guru. Jadi kurikulum adalah suatu benda yang untuk mengarahkan kita di dalam proses pembelajaran, ya. Betul, bagus, ya. Ya, ibu yang di depan boleh nih berdua, maaf lupa yang ibu hafal kurikulum IB, ya? Iya, PYP. PYP, ya. Apa yang dimaksud dengan kurikulum kalau menurut ibu? Di PYP kami pakai scope and sequence, ada scope yang harus dicapai usia anak level tertentu, sequence-nya sepanjang apa, dan dibagi dalam science, social studies, science studies, dan sebagainya. Jadi kalau menurut ibu, setelah ibu tahu lihat ya kurikulum IB, apa itu sih kurikulum, coba dalam satu kalimat sajalah. Kerangka. Oh, ini panduan. Panduan dan kerangka. Panduan dan kerangka. Panduan apa ya? Kerangka apa ya? Ini ya, boleh disambung. Belajar. Kerangka. Pembelajaran. Langkah pembelajaran, betul sekali, ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mengutip daripada definisi kurikulum dan dokumen resmi adalah suatu rangka yang blablabla, ya, tetapi itu tidak penting sebetulnya, ya. Yang paling penting ketika kita memilih kurikulum itu kan pada sekolah itu kan memiliki kurikulum, ya Bapak dan Ibu, ya. Kira-kira apa sih dasar sekolah tersebut memiliki kurikulum tertentu? Saya nggak mau pakai kata SP, saya mau pakai IB, saya mau pakai Cambridge, saya mau pakai kurikulum Singapura. Gaya belajar. Dari gaya belajar. Tuh, apa lagi? Dari tujuan. Ya Bapak dan Ibu. Tuh, ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, tentu saja di tempatnya Bapak dan Ibu ada ahli kurikulum yang tentu yang membuat kebijakan kurikulum mana yang akan dipilih oleh sekolah tersebut. Jadi sebetulnya kurikulum itu adalah semacam ini, panduan tentang manusia seperti apa, ya, manusia yang seperti apa yang akan dibentuk melalui pendidikan. Ya. Kayak banget. Karena kita tadi dikatakan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, maka manusia yang seperti apa yang akan kita bentuk? Ya, kurikulum tadi, ya, yang bentuk melalui pendidikan. Manusia yang seperti apa itu dituangkan dalam pengertiannya adalah dalam kompetensi, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kompetensi itu apa sih? Seringnya orang itu berkompetensi, enggak kompeten itu orang itu. Itu seringnya kita ngedengerin. Heeh, kompetensi itu apa sih? Kemampuan, kebiasaan. Apa? Kebiasaan. Oleh Bapak yang depan, Pak. Kalau kompetensi apa, Pak? Saya lagi nyatet, Bu. Oh, lagi nyatet, ya? Tapi pernah denger, ya? Kompetensi, Bu. Kompetensi yang udah terbuka mungkin, Bu. Kompetensi, ya, betul. Ya, oke. Okay. Oke, okay. Apa ya disebut kompetensi, ya? Sesuatu yang bisa dimiliki, dimampu oleh seseorang, atau apa yang bisa dimiliki oleh seseorang. Sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang. Ya, sesuatu itu apa sih? Apakah saya memiliki barang? Contoh? Pengetahuan, betul. Apalagi Bapak dan Ibu? Keterampilan. Keterampilan, betul. Apa? Keahlian, betul. Bapak dan Ibu, apalagi? Semuanya betul, ya, kok Ibu Nancy enak, ya? Sikap, betul. Ya, jadi kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap ketika terjun di masyarakat. inilah yang menjadi warna dari setiap sekolah, ya Bapak Dari. Sikap apa yang ditekankan di sekolah tersebut, di sekolah tertentu, akan mencerminkan ciri khas dari sekolah tersebut, ya. Bapak dan Ibu, di dalam pengembangan sikap, sikap ini terbagi menjadi dua. Bagaimana kita, sikap kita kepada Tuhan Sang Pencipta, dan juga sikap terhadap sesama, ya. Mungkin ada sekolah yang lebih menekankan kepada pengetahuan. Ada yang sekolah yang mengembangkan, lebih menekankan ke dalam keterampilan. Jadi ini yang menjadi ciri khas daripada sekolah-sekolah tersebut, ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pada saat nanti kita akan membuat lesson plan, tentu kita harus mengenal kurikulum, Bapak dan Ibu. Setuju? Nah, ini Bapak dan Ibu, di dalam mengenal kurikulum berarti kita harus tahu keterampilan apa yang ingin dikembangkan oleh dari suatu kurikulum. Pengetahuan apa yang ingin dikembangkan dari suatu kurikulum. Sikap apa yang ingin dikembangkan dari suatu kurikulum, ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, tadi yang Ibu katakan ketika Bapak dan Ibu melihat kurikulum, misalnya kurikulum KTSP, Bapak melihat SK dan KD, itu benar. Itu benar. Tetapi ada sesuatu yang lebih tinggi yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, ya, yaitu kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa ketika mempelajari suatu mata pelajaran, ya. Misalnya contohnya seperti ini, ya. Ibu ambil satu kurikulum. Apa nih? SD, SMP, SMA? SD. SD. Oke. Punya SD begini, ya. Saya pasti punya, pernah melihat, ya Bapak dan Ibu, ya. Kita lihat ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ada SK, ada KD. Betul Bapak dan Ibu? Pak, Bapak pasti kalau rumah kurikulum KTSP urutannya adalah seperti ini, ya Bapak dan Ibu, ya. Ada SK, ada KD. Pasti ini yang jadi pusat perhatian tadi, ya. Enggak salah, betul. Tetapi yang lebih penting sebetulnya Bapak dan Ibu adalah melihat, membaca ini semua. Pernahkah dibaca? Jelas. Inilah yang menjadi dasar daripada kurikulum. Apa yang ingin dikembangkan? Ya, karena tadi kita berbasis kompetensi, ya Bapak dan Ibu. Jelas, Bu, apakah KTSP berbasis kompetensi? Ya jelas, di sini aja tulisannya sudah sadar kompetensi, ya Bapak dan Ibu, ya. Ya misalnya satu contoh, ya. Yang satu contoh. Sebelum ini satu contoh, Ibu akan bertanya dulu kepada yang menggunakan IB, ya, kepada Ibu, ya. Ada yang disebut profile attitude. Boleh disebutkan? IB, what profile? Inquirer. Risk taker. Caring. Balance. Thinkers. Knowledgeable. Itu yang harus dihayati. Itu kalau Anda mengatakan bahwa Bapak dan Ibu sudah membaca kurikulum, berarti Bapak itu sudah tahu, oh ternyata di IB salah satunya adalah misalnya ada rasa ingin tahu, gitu ya, membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Bisa mengikuti cara berpikirnya? Ketika kita mengatakan, oh ingin membangkitkan rasa ingin tahu siswa, berarti ketika kita mengajarkan, berarti kita harus memfasilitasi anak itu memiliki rasa ingin tahu. Itu adalah jiwa daripada kurikulum, ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk yang pakai kurikulum internasional bisa mengikuti, karena itu tidak bawa IB maupun Cambridge dan sebagainya. ya. Itu yang dilakukan, ya Bapak Rem. Demikian juga yang pakai Cambridge ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau nggak salah, Ibu baca salah satunya kompetensinya problem solvers. Betul ya, orang yang dapat memecahkan masalah. Ya. Bukan dari materinya ya, tapi yang menggunakan kurikulum internasional. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu, di dalam kurikulum yang paling penting adalah yang di sini ya Bapak dan Ibu. Satu contoh ya Bapak dan Ibu. Ya. Ini nomor 3, mengembangkan rasa ingin tahu. Ada yang Bapak dan Ibu ya? Ada mengembangkan apa nih? Sikap positif. Kemudian memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Ada ya Bapak dan Ibu ya? Saya. Kemudian satu lagi misalnya kata Ibu ini juga harus ini ya. Oleh Ibu ini asal aja enggak baca dari pertama ya Bapak dan Ibu ya. Oleh karena itu pembelajaran Ibu menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses. Ini ada ya, karena itu harus memiliki apa? Keterampilan proses dan apa katanya sikap ilmiah. Ini yang penting-penting itu ini loh kunci-kuncinya. Bisa dipahami apa yang dimaksud oleh Ibu? Nah, Bapak dan Ibu, setiap kurikulum itu pasti punya dasar manusia yang seperti apa yang ingin dibentuk. Jadi salah satunya tadi, yang pertama adalah memperoleh dengan belajar IPA diharapkan memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Dan yang seperti ini. Ya, gitu. Mempunyai rasa ingin tahu, ya. Kemudian keterampilan memiliki sikap ilmiah dan sebagainya. Bisa mengerti Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, di dalam Dick and Carey, tidak ya, nanti ya. Di dalam Dick and Carey, di bab yang kedua, di langkah yang pertama, itu ditekankan bahwa kita harus menentukan performance analysis ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat kembali lagi Bapak dan Ibu, bahwa ini merupakan penerapan langkah pertama penyusunan desain pembelajaran, yaitu bagaimana mengakses, mengetahui tujuan suatu pembelajaran. Ya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi di DNKR itu ada 10 langkah ya Bapak dan Ibu. Nah, salah kita baru langkah satu ya. Tugas ini adalah untuk memfasilitasi implementasi dari langkah yang satu. Bagian yang penting pada langkah pertama ini adalah performance analysis dan need assessment. Fokus tugas ini adalah performance analysis. Ya. Karena kita akan melakukan performance analysis, kita memerlukan data-data. Data-data di lapangan Bapak dan Ibu. Data-data kebutuhan apa yang diperlukan di lapangan ya Bapak dan Ibu. Ya. Dasar pemikiran daripada Dick and Carey adalah menggunakan metode ilmiah. Ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan metode ilmiah, mulai dari adanya suatu masalah, pengumpulan data, memvalidasi dan mengambil kesimpulan. Ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, jadi di sini tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mencari melakukan performance analysis berdasarkan data-data sebagai berikut. Yang pertama adalah kita ambil dari kurikulum. Ya, Bapak dan Ibu. Yang kedua ini dari iklan. Iklan apa saja boleh. Bidang apa saja boleh. Ya. Kemudian yang ketiga dari guru, kemudian empat dosen, orang tua dan juga pemilik perusahaan. Ya, Bapak dan Ibu. Apa yang akan kita cari, Bapak dan Ibu, adalah sebagai berikut, ya. Di sini ada A, B sampai R. Di sini ini sudah Ibu buat A sampai dengan R. Yang pertama tadi data dari kurikulum, ya Bapak dan Ibu, ya. Ada nama kurikulum. Misalnya begini. Nama kurikulumnya Ibu menggunakan KTSB, tingkat pendidikannya adalah sekolah dasar. Yang tadi kita buka bersama-sama. Betul ya Bapak dan Ibu? Okay. Kemudian yang kedua adalah negara yang menggunakan kurikulum ini. Ya, keinginannya seluruh dunia menggunakan KTSB ya Bapak dan Ibu ya. Tapi kita baru satu tahap baru di Indonesia ya. Terus saja Indonesia saja. Ya. Tulis Indonesia. Kemudian kita bisa menulis kompetensi yang terdapat di dalam kurikulum ini. Jadi Bapak boleh melihat di sini nama kurikulum, misalnya tadi Ibu contohnya ya, untuk contoh pengisian nama kurikulumnya adalah KTSB, bidangnya misalnya, oh karena saya biologi, karena KTSB dibagi-bagi berdasar mata pelajaran, ya Mas Abadah. Oh kata SP SD bukan apa jadi IPA betul ya kata IPA. Kemudian tingkat pendidikannya adalah berarti tadi kita lihat apa itu negara yang menggunakan kurikulumnya ini apa Indonesia saja. Oke Bapak dan Ibu, di sini kompetensi yang terdapat pada kurikulum ini Bapak dan Ibu. Tadi kita tahu satu. Tadi yang Ibu ingat saja dulu ya. Rasa ingin tahu. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Kemudian yang kedua, sikap ilmiah. Betul ya? Ada ya Bapak ya? Ada. Dan seterusnya. Bisa mengikuti Bapak itu cara berpikirnya? Ya. Nah, kemudian kutipan langsung dari kurikulum ini bisa dikutip rasa oh ini salah ini, bukan ingin. Ingin ya. Rasa ingin kutipan langsungnya dari mana? Bapak dan Ibu tinggal ambil aja copy paste yang tadi ya. Tadi SD, IPA. Mana rasa ingin tahu? Di apa mana nih? Di bagian tujuan nomor 3 mengembangkan rasa ingin tahu. Kalau mengutip berarti harus seluruhnya dikutip ya. Berarti Mas Ibu mengembangkan rasa ingin tahu dan seterusnya disalin semuanya. Bisa mengikuti Bapak dan Ibu? Oke. Kemudian referensinya apa ini? Ibu kan berarti mengutip berarti dari buku. Ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kita harus menuliskan oh Ibu ambil dari KTSB, gitu ya. Kebetulan Ibu ambilnya KTSB-nya bukan dari buku cetaknya, bukan dari buku printnya, tapi Ibu mungkin dari ambil dari internet, jadi webnya. Ya, Ibu Anda tinggal tulis Anda KTSB buku blog misalnya. Kalau misalnya Anda ambil kutipan dari buku ya, buku saja itu. Bisa mengikuti. Kemudian ada satu lagi ya Bapak dan Ibu, covernya. Cover kurikulum pasti ada covernya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Ibu boleh print screen, tempelkan di sini. Ya, copy paste. Ya, juga copy paste. Ya, kalau ada buku ya, tinggal Anda punya HP, mudah-mudahan Anda punya ya Bapak dan Ibu ya. Ada foto kan, tinggal terus kirim email masukkan ke sini, selesai. Ya Bapak dan Ibu. Bisa Bapak Ibu? Bisa mengikuti? Ya. Jadi ini yang A, performance analysis. Kemudian yang B, performance analysis berdasarkan iklan. Juga sama Bapak dan Ibu, tabelnya di sini ada nama medianya apa? Kompas lah, Times lah, Jakarta Post lah. Nah, tulislah. Kemudian tanggal medianya, Bapak. Jangan yang tahun lalu, ingin yang up to date yang sekarang ya. Bukan ya, sekarang punya yang ya, yang tahun 2015 lah. Ini kalau mudah ya, cari koran-koran begitu ya. Dari internet juga boleh ya, Bapak dan Ibu. Kemudian negara dan nama kota yang memerlukan sumber daya manusia ini apa, silakan ditulis ya. Posisi yang dibutuhkan apakah sebagai misalnya sebagai direktur lah dan sebagainya. Ini tergantung diikatkan oleh siapa. Bisa mengikuti? Ya. Oh, dibutuhkan katanya sebagai direktur kurikulum misalnya gitu loh. Kurikulum. Ya. Posisi yang dibutuhkan sebagai direktur. Kemudian kompetensi yang dibutuhkan pasti di situ tidak mengatakan bisa dia bisa mengerti tentang asesmen, mungkin gaya pasti yang lebih besarnya. Oh, mengerti pasti dia kurikulum nasional internasional, pandai berkomunikasi. Nah, itu yang ditulis. Misalnya ada kok S2 pendidikan. Itu tidak usah. Jadi yang berhubungan dengan kompetensinya. Ngerti Mas Ibu? Oh pasti oh, direktur kurikulum dia harus misalnya apa ya? Office, boleh. Itu berarti pengetahuannya ya. Berarti untuk dalam bidang pengetahuan, misalnya dia tentang office dulu ya boleh, ya. Office, kemudian yang Ibu ingin tekankan bukan ininya, tetapi yang ingin Ibu tekankan keterampilannya, misalnya kemampuan berkomunikasi lisan yang baik itu sebenarnya baca tulis. Oh, lisan. Nah, itu dilihat aja dari iklan-iklannya. Iklannya boleh apa? Spesifik untuk pendidikan atau bebas. Untuk menjadi nelayan aja boleh. Jadi ya, boleh. Apa boleh? Iya, Bapak dan Ibu ya. Apa saja boleh. Enggak usah di dunia, karena kita mendidik bukan untuk menjadi guru ya. Mendidik siswa kita kan enggak mau maksa, "Eh, kamu nanti jadi guru." Enggak kan? Menjadi apa saja ya. Ya, misalnya di sini dia jujur ditulis ya. Pasti kan kadang-kadang jujur dan bertanggung jawab gitu ya. Dikali itu ya. Ya. Dan sebagainya. Ditulis di sini ya. Nanti kita lihat. Kemudian seperti biasa Bapak dan Ibu tadi referensi dan cover iklannya ya. Bisa? Ngerti Mas Ibu? Jadi yang B gampang? Bisa. Saya nanti mulai sekarang saya bilang iklan-iklan ya. Enggak harus dari surat kabar ya Bapak dan Ibu ya. Yang C Bapak dan Ibu. Nanti ada kebutuhan sumber daya manusia negara lain. Kemudian performance analysis berdasarkan pendapat guru. Ini adalah angket ya Bapak dan Ibu. Ini untuk tahun ajaran ini lebih mudah karena angketnya sudah Ibu buatkan. Ya, supaya lebih terarah ya Bapak dan Ibu. Jadi angket ini sudah Ibu buatkan. Jadi nanti Bapak dan Ibu mencari guru saja ya. Di sini pilihlah 8 buah kompetensi yang paling penting yang harus dimiliki oleh siswa. Ya. Contreng-contreng hanya rekan guru. Iya, rekan guru. Ya. Setelah itu jika tidak ada tulisannya di sini, jadi Bapak dan Ibu tidak menuliskan ya. Ya, jadi nanti respondennya, "Bu, saya kayaknya enggak ada di sini. Silahkan tuliskan saja di bagian yang kosong-kosong." Bisa Bapak dan Ibu? Bisa. Mudah? Ya. Nah, kemudian juga menanyakan berdasarkan pendapat dosen. Dosennya juga tidak harus dosen pendidikan. Siapa saja dosen waktu S1 saja boleh. Siapa saja. Ya Bapak. Kemudian juga orang tua. Ya. Pasti orang tua itu sudah menitipkan anaknya kepada kita. Pasti ada harapan-harapannya. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Harapannya ingin apa sih anaknya? Memiliki kompetensinya apa sih? Jadi diminta orang tua dan sebagainya. Bapak di perusahaan tadi dan sebagainya. Kemudian nanti Bapak tinggal menganalisis data ini. Ya, berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum 2013 untuk 3. Kalau Bapak SD tinggal di rekapitulasi ya, tinggal di analisis data untuk menentukan nanti kompetensi mana yang akan dikembangkan di kelas itu. Ya, karena tadi di dalam big engineering karena harus performance analysis berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat, ya kita juga harus masukkan. Sampai sini ada yang ingin tanyakan Bapak dan Ibu? Nanti ya? Saat kita mengisi boleh pakai template dari Ibu, copy begitu. Iya. Jadi untuk mengisi di sini ada untuk teknisnya Bapak dan Ibu. Teknik dikumpulkan pada apa nama menggunakan format yang sudah diberikan. Tinggal dikopi, dibagikan, dikumpulkan, Anda analisis data dengan template yang sudah ada yang ini. Ini format ini malah ditaruh di sana. Iya, semua. Tinggal semua yang mau tinggal langsung CV dari sana. Iya. Untuk respondingnya, apakah mereka harus menuliskan nama, umur, iya, dan secara detail? Oh, di sini ada datanya apa saja sudah ditulis. Guru bidang studi apa, mengajar, nama sekolah swasta, deskripsi kota. Tanda tangan sih. Parang aja. Parang. Kan kita nggak pakai nama, jadi kita parang. Dan ini buktinya harus dikumpulkan bapak dan ibu. Ya, jadi dikumpulkan. Ya, jadi data-data. Ya, yang sudah diisi oleh responden dikumpulkan. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu, berarti kalau teman kita isi kan di print out ya Bu ya, itu kita harus transfer dalam bentuk kita ketik lagi gitu Bu. Diketiknya di sini juga sudah ada di sini. Bagian analisis data. Nah, ini untuk belajar Ibu gini ya, Ibu untuk membantu kalian mulai belajar metode ilmiah untuk tesis Anda ya. Ya. Di sini sudah Ibu analisis data berdasarkan kurikulum, analisis data berdasarkan iklan nanti kan. Berdasarkan ini tulis angka di sininya berapa. Tuliskan di dalam kota jumlah kompetensi yang dipilih oleh responden. Kok ternyata pikir jadi ada berapa orang. Bisa mengikuti ya. Lalu kan kopinya kita kumpulkan ya, punya bukti ya. Nanti bentuk penilaiannya nilainya ya. Nilainya bagaimana Bu? Nah, nilainya berarti wow. Pertanyaannya nilainya bagaimana ya Ibu kalau sudah seperti ini. Nah, nilainya adalah kita boleh buka rubrik di sini ya. Semua ada rubrik tes tugas satu, UTS itu udah ditulis sama Ibu di sini ya. Rubrik tugas satu, Anda ingin dapat berapa nilainya? Ayah, ya, ini ayah 100 semua ya. Nah, kalau 100 berarti yang dibaca itu jangan yang di sini kan skalanya 5, 4, 3, 2, 1 ya. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Ada ya? Jadi kalau yang keinginan Ibu semuanya di sini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi lebih fokus yang di sini aja ya, yang sebelahnya jangan dibaca. Ya. Jadi kalau untuk mendapat nilainya untuk kurikulum ada lebih dari 3 data kurikulum yang dianalisis dengan tepat. Kalau misalnya hitungannya kurikulum nasional Bu, apakah misalnya 94, KBK, KTSP, K13 itu hitungannya 4 atau 1? 1, kurikulum yang berlaku ya, jangan ke kurikulum yang zaman dahulu ya. Dari, ini kurikulum pada saat di Kajar Dewantara, tunggu kakak-kakak. Janganlah ya, kan kita baru, nanti Anda misalnya pasang plan ya untuk zaman bakal lah ya, janganlah ya kurikulum yang masih berlaku ya Bapak. Bisa mengikuti cara berpikirnya apa yang tugas Bapak dan Ibu? Untuk kurikulum boleh misalnya seperti ini Bu, KTSP, Cambridge, kemudian IB, mungkin Singapore gitu. Wah, misalkan. Iya. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan Bapak ya. Bapak dan Ibu pada saat ini nanti pada era globalisasi berarti banyak orang yang datang berbondong-bondong datang kepada kita ya, kepada Ibu ya. Berarti kita harus mulai buka mata ya. Sebetulnya kenapa sih maaf ya kalau Ibu salah mengasumsikan karena Ibu belum pernah melaporkan ya. Lulusan mana? Oh, lulusan luar negeri. Waduh, ini gajinya sama ya. Tapi ini bule. Milih yang mana? Padahal sama ya. Ini ibu mau ngatakan bulenya yang gajinya lebih. Ini gajinya sama aja ya. Ini ya, bule ya. Wah, kok kita ini selalu gitu ya? Wah ya, jadi mudah-mudahan kita bisa berubah ya Bapak ya. Karena kita orang Indonesia ya Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, karena kita dengan latar belakang seperti itu, kita akan melihat kompetensi yang ada di dunia. Ya. Di dunia ada berapa? Benua. 7. Sekarang daripada 7, 5 aja dulu ya yang zaman dahulu ya. Benar, sekarang udah jadi 7 ya. 5 deh ya, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu. Benua apa saja ya? Asia, Bu. Oke. Asia. Kemudian apa lagi? Eropa. Eropanya mau tulis di atas atau bawah? Ini untuk menentukan tugas Anda ya, nanti ya. Eropanya mau tulis di atas atau bawah? Lagi Amerika. Amerika. Apa lagi? Australia. Oh, di atas bawah. Terserah. Australia. Terus Afrika. Utara di atas bawah. Kita ya susah nih bawahnya Afrika. Oke, Bapak dan Ibu. Di Asia ada berapa negara? Banyak. Betul ya Bapak dan Ibu? Jawabnya paling enak kan banyak ya. Kalau di Eropa ada berapa negara? Banyak. Banyak ya? Okay. Setiap benua banyak negara ya? Australia. Ambil aja satu negara ya. Kita ambil aja yang di Asia ya. Asia Singapura. Mereka punya kurikulum enggak? Ada ya, menggunakan kurikulum tertentu ya. Berarti kurikulum itu banyak ya di dunia ya. Nanti kita telah satu-satu ya. Sejuru. Tambah-tambah enggak ada suara. Sejuru ya, oke Bapak dan Ibu. Kategori kurikulum jadi dari negara lain, bukan iya, dari negara sendiri. Oke, Bapak dan Ibu, di sini tentu saja misalnya kurikulum IB, ya, kurikulum IB itu tidak, kalau tidak salah dari informasi berapa negara yang menggunakan kurikulum IB? Banyak ya, kalau nggak salah 100 sekian yang terakhir Ibu baca itu. Banyak ya, itu aja sudah menyebar ya. Nanti maksudnya ya, jadi satu kurikulum kan bisa digunakan di Asia, dipakai, di Eropa dipakai, di Amerika, padahal kurikulumnya adalah kurikulum IB, misalnya seperti itu ya. Jadi nggak harus kurikulum khasnya mereka ya, Bapak. Jadi negara yang menggunakan kurikulum yang dipakai di suatu negara ya, Bapak. Bapak dan Ibu, kita punya 37 dibagi 5 berapa ya? 37 bagi 5 sama dengan 7. Bisa 2 ya. Berarti 7. Dari atas dari bawah. Dari atas. Kurang bawah. Jadi 1 masih 1 ya. 1 tambah 8. 1 tambah 10. Ini yang dilebihin ya, 8 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah paling bawah 9. Yang paling bawah 9 orang ya. Oke lah ya. Oke, Bapak dan Ibu. Tadi punya nomor absen ya Bapak dan Ibu? Karena NIM-nya katanya lupa, masa ini kita pakai nomor absen yang ada di sini saja ya Bapak dan Ibu ya. Oke, jadi nomor 1 Agnes, nomor 2 Andreas, nomor 3 Asriani, nomor 4 Sandra, nomor 5 Kristina, nomor 6 Edward, nomor 7 Ganda, 8 Iwan, 9 Jessica, 10 Junaidi, 11 Karman, 12 Polison, 13 Kartika, 14 Liana, 15 Lucia, 16 Marco, 17 Marini, 18 Martin, 19 Martinus, 20 Mega Sari, 21 Meike, 22 Melati, 23 Octavia, 24 Rahel, 25 Ratu, 26 Rifka, 27 Rusmawati, 28 Samuel, 29 Sinta, 30 Suryanto, 31 Taruli, 32 Woro, 33 Ari, 34 Yer, 35 Stevi, 36 Nanda, Nandanya ada dua ya, Nanda Putri, kemudian 37 Nanda Estelawati. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi tadi ada kurikulum dari negara lain, kurikulum yang digunakan, bukan kurikulum dari negara lain ya, jadi kurikulum yang digunakan di negara yang ada di benua. Misalnya kalau yang Australia, ini adalah nomor absennya ya. Misalnya nanti nomor berapa tadi? 37. Berarti nanti cari kurikulum yang digunakan di negara Australia. Tiga ya Bu. Oh, yang satunya boleh Indonesia. Oh, ya. Indonesia yang pasti udah punya ya kata XP ya. Ya. Ya. Indonesia harus pakai aja ya. Karena kita di kolam Indonesia ya. Jangan-jangan kita lulusan mana SPD Indonesia. Mau berarti ya, kurikulum Indonesia lagi ya. Tiga yang lain itu harus kita ya. Kita dapat itu. Iya. Ya, kan ada minimal 3 ya. Kan misalnya ID Ibu, kalau itu sosisnya dalam bahasa Inggris apa kita translate atau kan nanti di sebelah sininya kan ada tiga, ada satu dua tiga tabel ya. Kompetensinya pakai di Indonesia kan, kutipan langsungnya harus bisa. Kemudian dapatnya bahasa Inggris ya, kalau pakai bahasa yang lain. Saya juga mau menanyakan, kalau misalnya kata-kata saya dari Afrika, kebetulan misalnya kata-kata Afrika yang mulai berbeda, misalnya Afrika Selatan mengira, tapi kata-kata negara si buahku ternyata nggak ada kurikulum yang berbahasa Inggris, bagaimana Bu ya? Atau harus cari yang lain aja yang bahasa Inggris ya? Atau boleh juga translate? Siapa tahu transi pakai Google Translate tadi ya kalau misalnya. Karena bahasa si buahku yang di translate. Oke okay, ya. Bisa Bapak dan Ibu? Bisa. Oke okay, ya. Satu Indonesia dan dua dari datanya. Lihat dulu rubriknya dia minta berapa kalau misalnya kan sebenarnya cuma 5. Oh iya. Ada lebih dari 3 data. Kalau 3 nanti dapatnya 4. Ya. Iya. Yang paling enak itu begini ya, satu tipe, satu cara. Anda kan sudah tahu Cambridge, tahu IB ya? IB itu sudah 150 negara yang sudah menggunakan IB. Tulis aja itu negaranya di benua mana, benua mana? Duh, Bapak, kita ada pabrik. Afrika ada, itu satu-satu. Ngerti maksudnya, Bu? Saya pikir tadi ini jabatan kurikulum yang secara nasional mereka pakai. Tidak artinya kalau di negara itu ada yang pakai IB, seperti misalnya KTP kan kurikulum secara nasional untuk negara Indonesia. Iya. Nah, ini hanya negara ya. Ya, jadi nggak terlalu sulit ya Bapak dan Ibu ya. Dari satu udah dapat tuh kan, udah dua dapat tuh. Tinggal mesti cari dua. Indonesia boleh kan tadi? Kalau yang misalnya beda kelompok ya, satu orang misalnya namanya jadi tidak ya, jangan yang ada di sini. Kelas lain, kelas lain. Kelas lain juga tidak jangan ada ya. Yang di sini masih saya ini dan di situ nggak ada ya. Angkatan lain. Nanti ini ibu akan bikin angkat untuk kalian ya. Angkatan lain. Angkatan lain, kalau guru ibu. Mungkin karena ibu ibu tidak mengajar. Boleh. Mempertimbangkan supaya mudah mereka jadi sendiri kalau datang ke sport mungkin kan dia bilang boleh datang ke sekolah saya. Ya biasanya kalau yang bukan guru biasanya tetap kita harus ada nanti apalagi di sini kan ibu di sini ada lebih dari 10 data guru yang dianalisis dengan tepat, bukan ada lebih dari 10 data guru berasal dari beraneka bahasa. Jadi satu sekolah aja ikutin satu sekolah bu, boleh kan saya satu sekolah dari sekolah saya ada 5 orang ternyata kita nggak boleh main guru yang sama gimana? Iya nggak boleh lah. Ini SMP, SMA itu udah sekolah. Oh saya tahu yang ini ya. Bisa bapak dan itu? Oke ada lagi yang kita tanyakan? Bentar ya, boleh tanya dulu nak. Oh, iya. Ini hanya tugas satu. Ada lagi. Enggak maksudnya jadi kalau kita misalkan ke satu sekolah. Oh, enggak bolak-balik. Enggak bolak-balik gitu loh, Bu. Oke. Okay. Ya. Bapak dan Ibu memang kalau kemarin ini kan sistemnya Ibu ubah ya. Kalau yang dulu-dulu itu Bapak dan Ibu untuk di dalam belajar IKN kali ini bolak-balik ke sekolah. Ya, setelah ini balik lagi ya Bapak dan Ibu ya. Di sini nanti ada tugas yang kedua. Ini tugas kedua baru ngambil data lagi. Sedangkan untuk yang paper yang UTS ini enggak ngambil data. Ini teoritis. Ya. Beda ya, jadi sekali lagi ya. Kan kita punya, tadi yang dalam bentuk paper kan ada tiga jadinya akhirnya ya. Tugas ibu, ya, tugas satu, UTS, tugas dua. Tugas satu ngambil data, ya kayak ini seperti ini untuk menentukan kompetensi. Nanti setelah itu kemudian kita kembangkan kompetensi itu berdasarkan teori. Ini yang disebut UTS, ini tidak ngambil data, hanya literatur. Jadi dari bahan buku yang kita baca. Kemudian baru tugas yang kedua kembali lagi apa sekolahnya boleh sama boleh beda juga silakan ya nanti ini sudah ibu buat apa namanya pertanyaannya sudah ibu ya. Kenapa ibu mesti sama lagi ya itu bapak dan ibu ada yang ingin tanyakan ya kalau nggak salah tadi dosen juga ya. Iya. Nah, kalau kebetulan kami sekarang bertemu dengan dosen yang UPH itu berkenan apa tidak? Boleh, tapi jangan yang sama ya. Oh saya sudah ke dosen A, B, C yang ini jangan yang sama, itu kan tanda tangannya sama. Dosennya juga marah ya nanti ya. Nah, nanti jadi hanya satu orang satu dosen ya. Berapa dosen ibu? Hanya sedikit dosen, saya hanya tiga kalau salah ya. Hanya tiga. Kalau dosen ya, kalau guru gampang mungkin dosen-dosen ada di sini. Saya permisi. Oh iya silakan. Ininya malah belum dibuat ya dosennya ya. Ya, Bapak dan Ibu, Ibu serahkan kepada ketua kelas untuk membagikan itu kelompoknya apa saja yang presentasi. Ketua kelasnya lagi keluar ya. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan penjelasan dari ketua kelas untuk pembagian kelompok desain pembelajaran. Ya, silakan. Jadi teman-teman minta tolong, ini kan kelompoknya butuh 11 ya. Kita akan mengubah sedikit dari kelompok yang tadi untuk kelas filsafat saja kalau lebih praktis menurut saya. Tapi berarti ada dua kelompok harus merger jadi satu. Nah, ini ada dua merger, kelompok merger jadi. Saya mau tahu dulu nih kalau yang dua orang ini Marco dan Meike, ada temannya di kelompok lain enggak? Marco dan Meike, sorry. Ada enggak teman berdua di kelompok lain? Sorry, ya, silakan. Boleh, dengan senang hati saya kalau ada yang bersedia. Silakan coba, siapa yang mau menerima? Biasanya yang anggota mau menerima. Nah, ini masih dua anggotanya. Jadi boleh silakan gabung, berarti maaf ya, berarti Pak tadi dapat nomor berapa Pak ya untuk yang kelas? Pak Andreas nomor 10 ya, kelompok tadi kan gilirannya nomor 10 ya, jadi gabung dengan Ibu Liana ya. Ibu Liana sebentar. Ibu Liana kelompok 6 ya, nanti tolong dikasih tahu Bante ya, kelompok 6 gabung dengan kelompok 10. Oke, saya perlu satu merger, kelompok merger lagi, siapa ya kira-kira bisa jadi 5 orang ya di sini kelompoknya. Kalau yang maaf untuk kakak kelas yang tahun lalu boleh boleh satu kelompok nggak? Satu kelompok ya, jadi nanti ya. Itu ada yang nggak masuk 2 orang ya? Oh, satu yang nggak masuk 4. Di sini hadir 3 ya, 3 orang jadi 4 orang ya di satu kelompok ya. 3 sih. Yang hadir 3 atau? 2 yang hadir 1 enggak. Oh, tadi yang namanya di absen ditulisin itu ya. Berarti 2 hadir, berarti 3 kelompok, 1 orang ya. Bisa ya, terima kasih. Saya perlu satu kelompok merger lagi jadi. Siapa ya kira-kira? Oh, enggak. Sorry ya. Saya miss di sini. Tadi kelompok kita untuk kelas filsafat ada 13 kelompok. Ini 11 kelompok mintanya. Jadi ada 2 kelompok merger. Harus terjadi 11 kelompok. Ini satu sudah, boleh satu kelompok lagi, 2 kelompok lagi yang bisa merger jadi satu kelompok, boleh? Ya, bisa. Bisa. Jadi satu kelompok merger lagi dari Martin, Mega, Rani, Martin. Sorry, siapa? Jessica. Jessica, Martin, Corizona dengan enggak apa-apa, 5 enggak apa-apa. 5 orang enggak apa-apa, Bu, ya, satu kelompok. Iya. Satu orang yang tidak hadir tapi gabung. Mau gabung dengan kelompok siapa? Sorry, Martin, Jessica, Corizona. Oh, 5 berarti 11 kali 5 kan ada 11. Yang 3 sampai 4 apa? 3 sampai 4. Karena 11 punya 3 kan 3. Maaf ya, 5 tidak bisa ternyata. Jadi ini berlima ya, nggak bisa. Kalau 2 sama 2 bisa, Mega Rani dengan siapa? Pulang. Oh, aja ya. Oke. Berarti satu lagi. Mega Rani sama Ratu. Ratu Wulan. Kalau Rusma Melati kira-kira bisa merger dengan ini, Pak. Jadi yang kelompoknya si Malnya di Cepori sama ya. Itu si Kori akan pindah ke kelompoknya si Yar. Jadi 4 orang mereka. Kemudian si Mika Martin akan dipanggil Jessica sama satu lagi si Marco. Oke. Okay. Catat ya masing-masing ya. Terima kasih ya. Kori, terima kasih Kori. Jadi akan jadi tidak perlu ya berarti Rusma melatih. Sebentar saya bacakan sekali lagi kelompoknya ya yang dengan tadi dengan siapa? Kelompok siapa? Martin dengan kelompok Martin, Jessica, Kori, Mega Rani ya. Oh, ini Mega Rani dengan Wulan Ratu. Kemudian ini dengan si Kori ini yang pindah. Pindah ke sini. Kori bukan Pak. Kori pindah ke yang ini mereka gabung. Marco Meike, Martin Jessica gabung. Yeah. Kori pindah ke yang ada si sama siapa aja sih kan kelompoknya? Ini Pak, nama baru Pak. Oh, oke. Okay. Iya. Okay. Yeah. Iya. Ya yang ini tadi. Okay. Yeah. Oh, Octavianya gimana? Lucia ya Octavia. Ini kan Octavia jadi Ya. Jadi ini plus ada Kori yang tadi. Oh iya iya. Oke, okay. Jadi 4. Oke. Okay. Nah, minggu depan presentasi pertama Bu ya. Iya, betul ya. Untuk yang presentasi pertama chapter 2 ini Ibu sudah fotokopikan ya. Oh, terima kasih banyak. Ya, biar kebahan. Jadi 1, 2, 3. Kalau saya undi lagi nanti ada sebagian yang tadi kan ngaturnya itu berdasarkan waktu, katanya ada tidak di tempat atau apa ya. Saya jadi pikir begini saja, apa lebih baik saya urutkan dari yang tadi ya, tidak beda jauh jadi waktunya dengan urutan yang filsafat, kelas filsafat. Diusulkan lagi gitu. Saya kayak tadi kan Bapak usulin dia numpuk. Oh, gitu. Saya ambil kayak tadi kan kita ngambil. Oke, oke. Oke, boleh, boleh. Topiknya apa aja? Heeh. Boleh. Undi aja ya. Undi lagi ya. Maaf, Angkel. Berarti kalau ngikutin tadi, aku cuma sama Rifka lagi? Cuma berdua dong? Nggak berempat? Sama ganda. Oh, sama ganda ya? Oh, oke. Okay. Sama ganda maksudnya. Pak, nanti topik presentasinya dipilih atau diundi? Diundi aja ya. Oh, diundi. Gitu ya? Nah, dipilih aja. Dipilih aja sih, Pak. Kalau misalnya soalnya kan ada yang... Maksudnya, sorry. Dari latar belakang guru kan saya mungkin udah banyak tahu konsepnya. Boleh, Bapak. Ya, saya nggak, maksudnya pilih dari sini saya nggak tahu isinya dengan benar. Ibu, sorry, ibu, saya nggak terlalu ngerti isinya. Bisa jelaskan? Harus kalau ini pilih harus jelaskan. Jadi, ya saya. Bertiga pertemuan keempat Mega Rani mana ya? Ini saya ditawarkan dulu coba ya. Oke, Bapak Ibu, jadi mungkin dulu ditampilkan di sini. Di sini punya ada chapter, ada 11 chapter yang akan kita presentasikan. Jadi sistemnya saya bacakan ya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan judulnya lebih dulu di kertas. Itu saya bantu Bapak Surya. Ya, mudah-mudahan pronunciation yang saya benar. Chapter 2 ini urutannya tanggalnya bisa Bapak Ibu sesuaikan sendiri ya. Urutan pertama, identify instructional goals using front end analysis. Sudah itu, sekali lagi identify instructional goals using front end analysis. Sudah. Tinggal. Oh ya, satunya biar. Enggak ada di tampilan. Ada di sini. Di desktop. Saya lihat. Ini enggak apa-apa, Ibu. Enggak apa-apa. Bisa belajar boleh di grup aja, Pak. Ya. Oh, ada. Ada agenda kuliahan. Ya ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, kemudian masukkan aja ke saya kasih ke kalau saya kembalikan kalau misalnya ternyata udah ada gitu ya. Maaf. Langsung aja ya. Silakan ya, mana belum muncul. Ya ini dia Bapak Ibu ya. Silakan bisa dilihat sendiri. Sudah ya, San? Itu ya. Tiga. Bab tiga. Di sini udah ada bab berapa ini ya? Bab 5 dan bab 3. Ya. Kami formative evaluation itu. Ya. 10 ntar Pak saya tulis dulu daftar sampai bab berapa? 2 ya. Bab 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 ya. Bab 6 tadi bab 3 udah, bab 6. Bab 5 udah, bab berapa tadi Pak ya? 10. Bab 6 ya. Bab 6 deh ya. Iya. Bab 2 belum. Bab 9 dong, Bro. Terus ya bab 2. Bab 9. Bab 9. Oke. Okay. Lu tahu gimana caranya? Itu minus catatan. Terus namanya. Oh, oke. Okay. Namanya di kertas tadi. Oh. Kayak dia masukin kertas tadi. Oh, oke. Okay. Ya, yang penting gua dicentang bab 9. Bab 9. Bab berapa? Bab 2 kan? Taruh di mana? Taruh sini ya. Kasih gua. Bab 3 udah. Yang sudah ada sudah bab 2, bab 8. Bab 8 belum ada, sip. Yang sudah ada bab 2, bab 3, 5, 6, 8, 9, 10. Sisa bab 4, 7, 11 dan 12. Udah, yang belum yang sisa 4. Ah, 4. 4 masukin kertas ya. 7. Masukin namanya Bu, terus bab 7 ya. Tinggal bab 11 dan 12. Sudah. Tinggal 11 dan 12. Tinggal 11 dan 12. Yang sudah tahu babnya, Bapak Ibu bisa kumpulkan nama-namanya, masukin ke saya, nanti saya kasih ke Pak Surya. Dan tulis babnya juga ya Bapak Ibu ya. Bab. Bab 5. Tempel boleh gak? Ya gak apa-apa. Ini beda. Oh ya sama. No. Bab 9. Ini formative evaluation yang mana yang baik lagi. Ya. Tadi bab. Babnya tinggal bab 11 dan bab 12. Jadi jangan lupa terus babnya sama nama kelompoknya di bawahnya ya. Oke. Sip. Dua aja ya. Bab 9, bab 2. Bab 7, bab 3, bab 5. Sorry. Belum. Bab 11 mana? Tulis C, tulis di kertas namanya. Biar itu semua bingung. Tulis di kertas bab 11 siapa. Oh, itu yang bab 11 kan. Berarti bab 4 kita enggak jadi tadi. Iya. Pak, kelompoknya Bapak sudah berapa? Belum, tadi sisanya bab 12. Sisanya doang ya? Bapak, tinggal sisa bab 12. Iya kan, sebenarnya udah pada rebut, gak apa-apa ya. Terus nama-namanya juga pakai tadi, nanti saya rangkum. Oh iya, bab 12 topiknya. Bab 11, bab 3, bab 5, bab 9, bab 2. Nanda Putri, Stevia. Ini kelompok yang formatif evaluasi bab berapa ya? Saya tidak melihat sih. Bab 10. Oh, saya ini kelompok. Thank you. Oh iya, sorry. Ada satu kelompok lagi ya yang mesti. Ini masih ada yang dua orang kan? Ini tadi ada yang masuk ini. Negara tadi belum muncul ya. Dua yang bukan pelajaran, bukan urutan, bab ya. Oh iya, Octavia Lucia tadi bab 11 ya. Daftar yang mau kursi gimana ya? Terus mbak perhatikan apa cicilan itu ya? Taruli, rumpunya Taruli, bab berapa? Andreas, Junaidi, Diana, rumpunya Diana berapa? 8 Oh ini Rusia ya, ini ada di sana sih. Ini udah mencar-mencar. Udah. Saya kecuali ini aja kok yang enggak. Oh, cuma satu ya. Saya tulis di sini aja deh. Ya. Biar pada bingung. Ya, ya. Cuma satu ya. Bab 6. Bab 4 tadi Andreas Ari. Andreas. Yang dapat bab 2 siapa ya? Ini yang bab 2 Marco Martin ambil materinya. Tadi bab 4 siapa ya? Malaysia. Ambil pendidikan juga. Nah, enggak. Malah kita sudah pendidikan loh sekarang. Sudah beli juga. Oh, apa? Nah, yang untuk yang buku fotokopi saya cuma fotokopikan yang terdaftar di ini ya, kertas ya. Di mana yang kertasnya? Apa tuh, Pak? Iya, Bapak ketua kelas nanti tipok juga dengan diskusi dengan ketua kelas di sana ya, tetap. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oh, iya. Sini ya. ada 22 nama saja, jadi saya akan copy-kan sesuai dengan daftar di sini ya. Untuk fotokopi bahan, iya bahan semuanya tadi kuliah-kuliah kita. Kalau misalnya mau copy, tolong ditulis nama. Saya cuma akan fotokopi sesuai dengan nama yang tercantum. Iya, termasuk buku. Kalau ada, iya kalau ada yang nambah, silakan. Kalau ada kerjanya sangat sekali. Ya, oke. Silakan ditulis ya namanya ya. Jiwa dan Rambo. Silakan ditandatangani, Mas. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Tadi itu Thank you.